kami. Hidup ini tak selalu begini, begini. Ku mengerti apa nanti yang terjadi. Ku hadapi sendiri, sendiri. Ku tak tahu, ku tak tahu. Jalan hidup ini bagai mimpi, bagai mimpi. Semua akan terjadi hari ini sampai nanti. Ku tak tahu. Ku mengerti, menyelami hidup ini tak selalu begini. Dalam hidup ini bagai mimpi, bagai mimpi. Semua akan terjadi hari ini sampai nanti. Ku tak tahu. Apa nanti yang terjadi. Ku hadapi sendiri, sendiri.